Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, niki tasih nerusaken halaman 25. Halaman 25 untuk membersihkan anggota batin dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama. Ini penjelasannya panjang nomor kali. Dawipun kitab Hidayatul Adqiyah karangan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari, wajihatun nafsin antuzakiya min doda iliha watakh liyatun binuri fadoila. Di kitab niki namung ringkesan-ringkesan nggih. Wajihatu nafsin antuzakiya min doda iliha watakh liyatun binuri fadoila. Merangi nafsu itu adalah membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama. Sifat yang tercela wadah. Terangaken kalian Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Ini pun kula aturaken pelan-pelan sepatus dipun serat. Sifat-sifat yang tercela yang harus dibersihkan dari jiwa kita ada. Ya, ditulis kuwabeh lebih dari 24 sifat. Iki kudu dibersihno. Soale kanggone wong ahli syariat akan sulit memperoleh surga jika sifat ini tidak dihilangkan. Bagi orang ahli tarekat sulit untuk wusul kepada Allah jika sifat-sifat ini tidak dibersihkan. Juga orang ahli hakikat sulit memperoleh tujuan asyidku fil ubudiyah jika tidak membersihkan sifat-sifat yang tercela. Kula baleni keterangan kula. Orang ahli syariat itu tujuannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah awake sehat, rezekine gampang halal, sing dadi tujuane kepentingan duniawi berhasil. Di akhirat selamat dari neraka masuk ke surga. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Tapi ini bisa diperoleh jika sifat-sifat nafsu yang tercela niki diperangi. Nek mboten diperangi menjadi penghalang. Kok amal niku nek kanggo golek swarga niku guampil. Maca Quran sing aktif, sing isi komah, gampil oleh swarga. Maca selawat nggih ngoten. Gampil oleh swarga. Sholat-sholat fardu ditambahi sunat, gampil swarga. Tapi sing dadekno sulit iku penghalangin, nggih. Penyakite, penyakit amal. Mulane wong beramal kalau ahli syariat iki supaya angen-angen ganjarane. Angen-angen ganjarane. Soale kapan angen-angen ganjarane dadi semangat ngelakoni ibadah. Banyak wong ahli syariat tujuane imbalan. Imbalan. Jadi angen-angen imbalane. Maca selawat imbalane sakmene diangen-angen. Maca Quran imbalane sakmene diangen-angen. Salat sunat imbalane sakmene diangen-angen. Sedekah imbalane sakmene dipikir. Kersane napa? Semangat melakukan ibadah. Di samping itu harus berpikir tentang penyakit, penyakit amal. Amal bagus-bagus ngerasani lho. Ngerasani ku ngilang no amal. Nabi dawuh al-riba tuzil amal soleh. Ngerasani ku bisa ngilang no amal soleh. Ujub, ingin mau terang no kabeh. Ujub merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Niku ngilang no amal. Takabur sematenugi riya hasud. Keterangan kula wingi sampai tekan hasud. Ini sifat-sifat yang tercela, satu ujub, dua kibir, tiga riya, empat hasud, lima ghadab, enam dan tujuh syahwatil batni wa syahwatil farji. Oh Bapak, insyaallah pengajian iki kelontang nobab ghadab nomor kali syahwatul batni, syahwati weteng, syahwati farji. Iki nggih dadi penyakit. Para bapak niku kabeh sipate nafsu yang tercela. Sipate nafsu salah satu adalah ghadab. Ghadab iku muring-muringan. Wong nek muring-muringan nuduhno ora sabar. Lah sifat yang terpuji yang utama adalah sabar. Sabar. Senate kula cerita wonten pengajian ngriki. Kula kutip saking dawe Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali nerangno ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang mawon sahabat niki kalimah Ghazali tidak disebut namanya siapa. Imam Ghazali nerangaken rajulun minas sahabat. Niku sowan Kanjeng Nabi liwat depan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab waalaikumsalam. Terus laki-laki niki tanya, mahuwaddin? Mahuwaddin, mahuwa iku pertanyaan definisi. Agama itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, husnul khuluq. Agama itu husnul khuluq. perangai yang baik. Terus laki-laki niki menduga nek Kanjeng Nabi salah paham. Kanjeng Nabi ku po salah paham apa salah dengar. Wong tak tanya mahwatin kok jawabannya kok husnul khuluq. Akhirnya laki-laki niki datang malih liwat arah kanan. Kok sisih tengen. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mahwatin husnul khuluq. Agama itu perangai yang baik.